إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله ذكر ترهنتي لا يان كون من يفا terdengarlah di telinga dari makhluk derhaka hati mula tanpa sona dengan pujuk rayuannya wajah yang dulu berseri kini tiada lagi wajah yang dulu berseri kini tiada lagi tapi kemudian Tuhan bagai berkata aku masih sayang pada hambaku pintu kesadaran diketuk kembali lalu terungkai mimpi beruntunglah mereka yang menyahut panggilannya binasa kemudian Tuhan bagai berkata aku masih sayang pada hambaku pintu kesadaran diketuk kembali lalu terungkai mimpi beruntunglah mereka.